sedih tak dirasa. Gitar berbunyi riang gembira. Jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia serta murni pemandangan di bawah sinar bulan. Jadi senang si miskin pun yang hidup sengsara, semalam hidup bersuka. Di bawah sinar bulan purnama, hati luka jadi senang. Si miskin pun yang hidup